Cinta suci nelangsanya hatimu sepi, senyummu tetap dalam ikhlas, biarlah memenanti, tetap hati berpegang cintamu suci. Zahrana, cintamu hanya karena Allah, walau dingin hati menggunungnya hinaan, sebutan perawan tua, cintamu tetap suci. Sebut nama seluruh cinta dan hidup hanya ada.